وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل هداه. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenalkan hidayahnya untuk kita, mengumpulkan kita di atas ketakwaan kepada Sang Pencipta. Sebuah nikmat yang agung tatkala Allah memperkenankan bagi kita untuk mengenalnya, kemudian berserah diri kepadanya. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini tanggal 24 Safar 1439 Hijriah, kita bersua kembali untuk mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang indah. Perjalanan yang menakjubkan. Tapi sayangnya banyak dilupakan oleh umat Islam sendiri. Allah berfirman Jalla Jalaluh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, afwan, ada yang terputus. Baik, afwan, barusan terputus ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Sebenarnya untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia bisa mengambil faedah. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Quranul Karim hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, tapi Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah, Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Berkaitan dengan suri tauladan yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Di situ ada suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan dengan hari akhir, berharap balasan pada hari kebangkitan, dan banyak berzikir. Wa dzakarallahu katsiran. Dan dia banyak berzikir kepada Allah. Artinya manusia-manusia yang jarang berzikir, dia akan menganggap diri Nabi alaihi salatu wasallam bukan teladan. Dia akan beranggapan bahwasanya apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu waktunya. sudah bukan masanya, tidak up to date, tidak relevan dengan bahasa-bahasa yang mereka sebutkan. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit hikmah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Ada hikmah yang harus kita ambil di sini. Ada banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut ya, kalau kita lihat di halaman 76. Di sini disebutkan menunjukkan sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan tentang penganugerahan Allah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan masa kecilnya dan masa dia mengembala kambing. Beliau bercerita, dulu aku susah hidupnya. Dulu aku mengembala kambing. Dalam waktu yang sama, ada orang-orang yang enggan bercerita tentang masa kecilnya. Masa lalu dia, tatkala dia menjadi seorang kuli bangunan. Ketika dia datang mengadu nasib ke Jakarta, dan dia kemana-mana naik angkot. Sekarang dia mengendarai kendaraan yang mewah. Dia enggan bercerita. Mau bercerita bahwasanya aku dulu pernah melarat. Malu atas dasar kesombongan. Tidak ingin diketahui oleh orang kelemahan dan kekurangannya. Sementara masa lalu itu perlu untuk dikenang. Hingga seorang bisa mengukur nilai dan awal kehidupannya. Dia bisa mengukur siapa dia. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Jalla Jalal. Dan Allah nih sering ingatkan kita-kita nih. Kita punya masa lalu jemaah. Semuanya. Di surah Ar-Rum ayat 54. Surah Ar-Rum ayat 54. Allah mengingatkan kita kepada masa lalu kita. Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum min dha'f. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah mengatakan, dan Allah menciptakan kalian dari kelemahan. Kalian itu lemah. Makhluk yang sangat lemah. Bahkan dibandingkan dengan anak seekor kambing atau anak seekor ayam, manusia lebih lemah. Anak ayam keluar langsung bisa jalan, langsung diajak cari makan sama ibunya. Anak kambing keluar langsung bisa berdiri, kemudian dia berdiri menyusu dan berjalan bersama ibundanya. Kita min dhaf, lemah sekali. Keluar menyusahkan orang banyak. Berapa orang yang berusaha membantu keluarnya seorang manusia. Setelah keluar tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Membalik tubuhnya tidak bisa. Kalau tadi anak ayam berjalan sama ibunya. Anak kambing bisa berjalan sama ibunya. Kita berpindah dari tempat kita gak bisa. Semuanya tergantung orang lain. Andai orang tua kita tidak perhatian sama kita, gak mungkin kita bisa duduk mendengarkan kajian pada saat ini. Kita mungkin sudah menjadi bangkai. Dan Allah mengingatkan kita. Kemudian kata Allah, setelah kelemahan itu Allah kasih kekuatan sama kalian. Ini yang masih kuat, yang masih muda, ingat tuh kekuatan dari Allah, kau dulu pernah lemah. Sehingga sejatinya, ketika manusia ingat dengan masa lalu dia, insya Allah sifat sombong itu akan pergi. Malu sama dirinya. Apa yang akan kau sombongkan sebenarnya? Wasyaibah, lalu Allah jadikan kau tua. Sepuh. Penuh dengan penyakit. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. dan Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa, supaya kita enggak sombong. Di surat Al-Anfal ayat 26 Allah menceritakan, mengingatkan manusia dengan masa lalu. Wadhkuru id antum qalilun, mengingatkan kepada umat Islam, kepada bangsa Arab, kepada ya orang-orang yang kemudian jumlah mereka besar, menjadi negeri yang besar, menjadi negeri yang jaya, menjadi masyarakat yang hidup penuh dengan kecukupan. Allah mengingatkan, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ingat ketika kalian sedikit, umat Islam dulu sedikit. Takha mustad'afuna fil ard. Kalian orang-orang yang lemah, yang tidak diperhitungkan di bumi ini. Kalian takut, takhafuna ayyatakhaf tafaqqumun nas. Kalian takut dihancurkan, dibinasakan, diculik oleh manusia, dicerai-beraikan oleh manusia. Fa'awakum wa'ayyadakum binasih. Lalu Allah memberikan tempat buat kalian. Umat Islam berangkat hijrah ke Madinah. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih itu. Allah berikan kekuatan dengan bantuan dari Allah. Warazakakum minat tayyibat. Lalu Allah memberikan rizki yang baik-baik. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Jadi jamaah, Syekh menjelaskan bagaimana Nabi SAW menceritakan, iya aku dulu pernah gembala kambing. Dapat upah. Bukan gembala kambing sekedar ingin pengalaman, bukan, kerja. Dapat upah beliau SAW. Hingga orang tidak akan sombong kepada orang yang lemah. Melihat anak buahnya sedang mengangkut sesuatu, butuh bantuan, kau bantu. Sebagian bos kadangkala enggak, jaim, jaga image, jaga jati dirinya, jaga kepribadiannya. Di sini ceritakan bagaimana tatkala seorang datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini gemetar ketika berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dia tidak pernah melihat Nabi alaihissalam. Ketika dia menjumpai Nabi alaihissalam, disebutkan dalam hadis ini, fa'asabahu khawfun minan Nabi alaihissalam. Orang ini ketakutan, merasa takut dengan Nabi alaihissalam. Apa kata Nabi saw? Hawin alaik, fa inni lastu bimalik. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Hawin, tenang, enggak usah takut sama aku. Aku ini bukan raja. Aku bukan raja. Aku ini anak seorang perempuan yang biasa makan daging kering. Beliau nyebutkan daging kering. Orang-orang kaya memakan daging segar. Kapan mereka mau makan daging, mereka potong. Ketika mereka potong, mereka habiskan. Sedangkan orang-orang miskin, dagingnya disimpan, dijemur. Aku nih, anak seorang wanita yang biasa makan dendeng, daging kering. Sallallahu alaihi nabiyina wasallam. Jadi berulang kali Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seharusnya hidup seorang muslim. Jauh dari kesombongan. Kenapa? La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibir. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Tidak masuk surga. Kemudian Syekh menyebutkan, termasuk pintu syaitan yang masuk dalam kehidupan kaula muda adalah menamakan sesuatu dengan bukan namanya yang sesuai dengan syariat. Dan ini pintu syaitan. Kenapa? Hingga orang itu mudah melakukan pelanggaran sementara dia merasakan itu bukan pelanggaran. Ini kita perlu menjaga nama-nama, istilah-istilah syariat tetap kita jaga. Karena kalau tidak, akan banyak pelanggaran. Di sini dikasih contoh tentang masalah kesombongan tadi. Kadangkala setan mengatakan, kau jangan duduk sama orang-orang miskin, jangan dekat sama mereka, nanti martabatmu turun. Jangan ngobrol sama anak kecil, nanti harismanmu hilang. Subhanallah. Ini untuk menjaga kekuatan kepribadian martabat seseorang. Apa bedanya dengan kesombongan sebenarnya? Rasulullah SAW menyuruh kita dekat sama orang miskin, cinta kepada orang miskin, bukan hanya dekat. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiatnya adalah awsani bi hubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat untuk cinta kepada orang-orang miskin, bukan cinta dari jauh, bukan. Bukan hanya mengirimkan bantuan sosial kepada mereka, bukan. Tapi cinta bersama kedekatan dengan mereka. Dekat kau, duduk sama mereka, datang ke rumah, ngobrol sama mereka. Sehingga tuh orang-orang yang tidak mau cinta sama orang miskin, tidak mau dekat dengan bisikan setan untuk menjaga martabat, sejatinya itu kesombongan. Tidak mau ngobrol sama anak kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di depan anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada mereka, sallallahu ala nabiyina wasallam. Di antara penamaan sesuatu yang tidak dengan namanya yang kita lihat di masa sekarang banyak kan. Di antaranya adalah riba. Tidak ada riba, kita lihat penamaan riba, bank A ribanya sekian persen. Bank A memberikan riba 0%. Umpamanya. Ini kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Fulan, ribanya 0%. Adakah orang yang mencantumkan riba? Nggak ada. Mereka rubah dengan bunga. Sehingga bunga itu akan memudahkan orang untuk melakukan pelanggaran tanpa sadar. Atau dia nggak ada ribanya, kalau Ustaz. Cuma memang kata pelayannya ada bunganya. Tapi kalau riba, alhamdulillah Ustaz, mereka termasuk yang takut dengan riba. Maka yang ada hanya bunga. Apakah benar jamaah? Itu menamakan sesuatu dengan tidak namanya, membuat, memudahkan kita melakukan pelanggaran tanpa sadar. Atau ya, zina, perzinaan. Ada perubahan makna zina syariat dengan makna zina dalam bahasa Indonesia. Dalam syariat, zina itu adalah ketika seorang menghubungin, berhubungan badan dengan yang bukan istrinya atau budaknya. Mau sudah menikah, mau di bawah umur, mau di atas umur, mau sudah sepuh, mau suka sama suka, itu namanya zina. Tapi dirubah. Tidak dikatakan zina. Karena apa? Karena suaminya zina itu untuk yang sudah menikah. Baru kena hukum zina. Karena sudah menikah. Dan itu pun ada laporan dari suami atau istrinya. Kalau tidak ada laporan, enggak. Itu tetap zina menurut syariat. Dan Allah akan turunkan azabnya. Pelacur. Yang dulu kita SD disebut wanita tuna susila. Sekarang enggak ada lagi wanita tuna susila. Yang ada PSK. Sehingga wanita-wanita itu melakukan dosa besar tanpa merasa mereka membuat pelanggaran. Seakan-akan itu sebuah profesi, dan memang profesi. Dibikin sama mereka. Kita tetap menamakannya sesuai dengan namanya. Maka ingat, jadi banyak pelanggaran-pelanggaran karena nama-nama dirubah. Tapi pelajaran yang terakhir dari kisah mengembalanya Nabi alaihi salatu wassalam, di sini disebutkan bahwa para nabi mengembala kambing semenjak mereka kecil, dan mereka menyandarkan kehidupan mereka melalui usaha mereka. Dan ini penting bagi para dai, para pendakwah, untuk bekerja, untuk memiliki penghasilan. tidak bersandar kepada duit yang diberikan oleh masyarakat, yang diberikan oleh jamaahnya. Ana mengingat satu kejadian yang hati ana ketika itu benar-benar takut dan merasa malu. Pada waktu ana di Libya, kita masih jadi santri di Jakarta waktu itu, tahun 1418-19 Hijriah. Ketika itu di Masjid Matraman, Masjid Jami' Matraman. Ana sholat maghrib, lalu gak pulang. Ana ada pengajian. Ana ikutlah di sana nimbul. Gak banyak yang hadir. Halaqah. Lagi kajian, tahu-tahu ada model kantong kain yang berjalan. Atau kantong plastik, lupa ana udah. Setiap orang masukkan duit ke sana. Masukkan duit, muter lewat anak, ya kita mahasiswa gak punya duit, lewat, gak ngasih. Lewat, terus anak perhatikan, kemana larinya? Itu duit. Kenapa kok gak pakai, kalau amal buat masjid, anak berpikir kan pakai kotak amalnya masjid. Karena ada kotak amalnya masjid. Atau kotak amal yang dibikin sama panitia. Ini muter-muter, setelah itu, anak perhatikan, selesai kajian, ternyata duit yang di dalam itu dikasihkan kepada ustadznya. Ana ya Allah ya, kok sepertinya sangat sangat tidak pantas seperti itu. Maka Syekh menyebutkan di sini, seorang pendakwah seharusnya bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau bisa dia punya usaha, memiliki pemasukan, dia menjadi pengajar, menjadi apalah, tidak mengharapkan dari orang-orang yang dia dakwai. Sehingga Syekh menyebutkan, gimana kalau engkau biasa mendapatkan sedekah-sedekah mereka, pemberian-pemberian orang-orang itu, lalu kau berbicara tentang zuhud, berbicara tentang bagaimana seorang tidak boleh terlena, dan kau sendiri terlena dengan pemberian-pemberian manusia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau tidak mengharap belas kasih dari mereka, dari orang-orang musyrikin. Makanya tidak ada celaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ah, kau dapat duit dari kita, enggak. Dan kita lihat kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan zakat buat dirinya dan buat keluarga. Haram itu zakat buat keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Agar orang-orang tidak berpikir bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah dapat zakat tuh, yang beliau gunakan untuk memakmurkan diri dan keluarganya. Lah, bukan itu. Maka keluarga Nabi gak boleh. Sampai hari ini. Artinya tetap mereka menjaga muru'ah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga kemuliaan agama ini. Maksudnya gak, mereka gak ambil dari orang-orang. Ini penting buat seorang pendakwah untuk memiliki usaha, untuk bekerja, sehingga tidak bergantung kepada orang-orang yang memberinya. Kadang-kala kan kita harus basa-basi kepada orang yang ngasih duit terus sama kita, karena kita, ya, ana masih ingat dulu ketika di Madinah ada teman dari Mesir, dari Indonesia, di sekolah di Mesir. Dia tanya, Syafiq, nanti kalau pulang gimana? Apakah engkau akan mengajarkan apa yang kau pelajari di sini? Yang jelas kau akan, ya, dimusuhin oleh masyarakat. Nah, bismillah, apa kebenaran yang ana pelajarin, ana akan sampaikan insyaallah. Kata dia, kalau ana sih ana ikut balik aja sama masyarakat, karena kita hidup dari mereka. Susah kalau kita harus menentang mereka. Dan itu beratnya memang. Tatkala seorang itu bersandar kepada pemberian orang, kita mau menyampaikan kebenaran, sulit. Sulit. Karena apa ya? Karena takut nanti gak ditransferin fulus. Takut nanti kemudian, ya, dia gak mau kenal sama kita lagi, karena kita menegur dia. Tapi seorang pendakwah yang punya penghasilan, mau dikasih, gak dikasih, dia gak ngurus sama orang. Dan aku tidak mengharap dari orang. Itu penting pelajaran dari kisah mengembalakan kambing Rasul sallallahu alaihi wasallam masa hidupnya, kemudian beliau berdagang, beliau berusaha sehingga menjaga air mukanya dan menjaga dakwah yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kita masuk ke pembahasan tentang rahib pendeta Buhaira atau Bahira. Silakan dibaca. Suaranya enggak jelas ya. Kitab sirah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berusia 17 tahun dia pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib untuk melakukan perdagangan. Diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi dan dari Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Abu Thalib pergi ke Syam dengan diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dan setelah mendekati seorang pendeta, mereka beristirahat, kemudian membiarkan kendaraan mereka mencari kehidupannya. Kemudian pendeta baik, cukup bentar. Nah, nih ya, kalau kita belajar dari buku terjemahan, kita lihat nih, bagaimana disebutkan di buku terjemahannya, kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa Nabi SAW tatkala telah berusia 17 tahun. Di bahasa Arabnya disebutkan hinama balagha thaniyata asyrata min umrihi, umur 12 tahun. Umur berapa? 12 tahun. Dan ini yang kita tahu selama ini. Tapi karena salah terjemah, ya mau gimana lagi? Ini kesalahan yang sangat fatal sekali sebenarnya. Karena sangat mudah menerjemahkan 12 tahun, apa salah tulis ya. Dia mau nulis 12 tahun jadinya 17 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kembali, ini kisah sebenarnya kita banyak tahu. Tapi kita akan baca yang disebutkan dalam hadis yang menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi SAW ketika umur 12 tahun, beliau berangkat ke Syam, ikut bersama pamannya melakukan perdagangan. Ini pertanda pamannya sangat sayang kepada Nabi SAW, sehingga beliau tidak ingin berpisah dengan Nabi. Umur 12 sudah diajak dagang. Taib, disebutkan bahwasanya dalam riwayat Sunan Tirmidzi dan dari Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata Abu Thalib pergi ke Syam dengan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy, artinya sebuah kafilah. Mereka berdagang tidak sendirian karena perjalanan dulu sangat menakutkan. Sehingga di Indonesia pun kita lihat ada tempat-tempat yang rawan, sehingga pedagang-pedagang, truk-truk itu mereka konvoy. Seperti kereta api. Mereka berjalan bersama-sama untuk menghindari pelaku kejahatan. Ini Nabi SAW bersama kafilah orang-orang Quraisy. Mereka berangkat. Kemudian disebutkan tunggu bentar. Falamma ashrahu ala rahib habatu. Tatkala mereka, nah di sini disebutkan mendekati tempatnya pendeta itu, mereka di sana singgah, mereka istirahat, dan biasa tempat itu menjadi tempat peristirahatan mereka. Kemudian membiarkan kendaraan mereka mencari kehidupannya. Taib, siapa yang tahu artinya ini? Ibu, apa artinya kemudian membiarkan kendaraan mereka mencari kehidupannya? Cari apa? Cari makan. Iya, sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya fahallu rihalahum, mereka akhirnya menurunkan barang-barang mereka, dari onta-ontanya diturunkan sehingga ontanya bisa istirahat dan bisa cari makan. Baik, lanjutkan bacaannya. Naam. Masih bersambung. Baik. Mungkin ada yang terputus, saya akan lanjutkan membacanya. Kemudian pendeta itu keluar menemui mereka. Jadi pendeta ini disebut Buhairah atau Bahirah. Yang masyhur Buhairah. Sebagian menyebutnya Bahirah. Kemudian Bahirah atau Buhairah keluar menjumpai mereka. Sementara selama ini dia tidak pernah sekalipun menghiraukan kafilah perdagangan itu. Pendeta itu menelusuri tempat mereka berteduh sehingga menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang tangannya. Pendeta tersebut berkata, nih terjemahannya, ini tuan manusia. Di dalam bahasa Arabnya disebutkan hadza sayyidul alamin. Ini tuannya alam semesta. Bukan hanya sayyidul bashar, tapi sayyidul alamin. Kemudian dia mengatakan hadza rasulu rabbil alamin. Dia inilah utusan, ini disebutkan terjemahannya utusan alam semesta. Ini tidak tepat. Karena di bahasa Arab disebutkan rasulu rabbil alamin yang artinya utusannya Rabb, Tuhan pemilik pencipta alam semesta ini. Bukan rasul alam semesta, bukan, tapi rasul pencipta alam semesta ini. Yab'atsuhullah rahmatan lil alamin. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta ini. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan pendeta. Lalu pemuka Quraisy berkata kepadanya, ma ilmuka, kok bisa tahu? Apa dasarmu sebenarnya? Wahai Buhair, kok tahu dari mana? Ilmumu itu dapat dari mana kau? Maka dia berkata, innakum hina ashraftum minal aqabah. Waktu kamu meninggalkan Aqabah, ini datang dari arah Aqabah. Aqabah itu daerah Yordania yang ada selat laut itu Aqabah. Dia cerita bahwasanya tidak ada satupun bebatuan atau pohon kecuali bersujud, dan batu dan pohon itu tidak sujud kecuali untuk Nabi, dan saya mengenalnya dengan tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Jadi ingat, pada waktu di belahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umur 4 tahun itu dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci, setelah itu dikembalikan kembali, dan pada akhirnya dikasih stempel cap kenabian. Di mana cap kenabian? Di sini disebutkan di bawah pundak seperti buah apel. Ada banyak sifat, tapi sebenarnya tidak seperti buah apel yang besar, enggak. Ini ana akan bacakan. Terus terang, ana baru tahu hari ini. Ya, enggak apa-apalah. Namanya ustaz baru tahu. Dari dulu ana kalau ditanya di mana letak cap stempel kenabian yang ada di pundak Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis-hadis menyebutkan baina katifai, di antara dua pundaknya. Ada yang mengatakan di bawah pundak kirinya, tapi di mana letaknya? Ana berusaha untuk mencari, mungkin para ulama menggambarkan ya tempatnya itu, lokasinya, sehingga kita bisa tahu dengan jelas di pundak kita ini bagian mana. Ana akan bacakan sesuatu ilmu yang ana baru dapat hari ini, ya kita bagi-bagilah. Bentar. Nah, ini udah dapat. Jadi ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menjumpai Nabi pada masa kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam ke kota Madinah, kata Salman, falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu. Awalnya Salman menjumpai Nabi dari depan. Setelah itu Salman muter ke belakang. Kata Salman, Nabi melihatku dan aku berputar ke belakang. Arafa anni astathbitu fi syai' usifali. Nabi tahu kalau Salman ini sedang mengecek kebenaran sesuatu yang ada pada diri Nabi. Kalau dia ini Nabi, ada sesuatu tuh yang Salman ingin melihat. Fa'alqa rida'ahu an dhahrihi. Maka Nabi selendangnya dilemparkan ke belakang. Ingat dulu baju orang Arab itu ketika bicara sarung sama selendang, ya sarung sama selendang enggak ada dalemannya. Selendang ya selendang, seperti orang pakai baju ihram. Ketika dibuka ya kelihatan punggungnya. Maka di situ ketika Salman radhiyallahu taala anhu melihat dari belakang, Nabi membuang selendangnya, dijatuhkan selendangnya. Apa kata Salman? Fa nawartu ilal khatam fa araftu. Aku melihat kepada stempel kenabian dan aku tahu ini yang disebutkan. Fa akbabtu alaihi uqabbiluhu atki. Di situ aku peluk Nabi dari belakang, aku ciumi pundak Nabi alaihi salatu wasallam dan aku menangis. Setelah itu Nabi mengatakan, tahawal kau di depan. Nabi mau ngobrol sama Salman. Awalnya kan di belakang Salman Farisi. Di mana tempat khatam? Di mana tempat stempel itu? Tadi hadis-hadis menyebutkan di antara dua pundaknya, di punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Ada hadis yang menyebutkan dengan lebih jelas bahwasanya di arah kiri. Di mana Ibnu Hajar, saya akan bacakan ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia mengatakan, menceritakan tentang kenapa stempel kenabian itu kok di pundak kiri, bukan di kanan, tapi di pundak kiri. Qala al-ulama fil hikmati min dhalika anna al-qalba fi tilka al-jiha. Para ulama menyebutkan bahwasanya hikmah diletakkannya stempel kenabian di pundak bagian kiri karena jantung itu ada di arah kiri. Dan disebutkan suatu berita, khabar maktu. Khabar maktu ini artinya sebuah berita dari tabi'in. Kalau mauquf marfu dari Nabi, mauquf dari sahabat, kalau maktu dari tabi'in disebutkan. Ucapan tabi'in. Anna rajulan sa'ala rabbahu an yuriyahu mawdi asyaitan. Disebutkan bahwasanya ada seorang yang meminta kepada Allah agar ditampakkan kepadanya tempat syaitan ini di mana. Fara'a asyaitana fi surati difda inda naghadi katifil aisar hidha'a qalbi. Dia melihat, akhirnya ditunjukkan kepada Allah ceritanya ini. Letak syaitan, tempatnya syaitan itu menggoda manusia ternyata di belikat kirinya, di belakang pundaknya, tahu tulang belikat sebelah kiri ini yang pas dengan arah hati. Hati kita di sebelah kiri. Dan setan itu dari arah belakang, di mungkin ya sekitar belikat sana, tulang belikat yang berhadapan dengan hati. Jadi setan bukan dari depan, dia dari belakang. Kemudian disebutkan lahu khurtumun kal ba'udah. Dia di belakang seperti seekor kata yang memiliki belalai. Belalai itu seperti belalainya nyamuk masuk ke dalam hatinya. Itu tuh tempat stempel kenabian Nabi. Di pundaknya sini. Jadi berhadapan dengan jantungnya. Ya kira-kira di bawah belikat. Yang anak-anak gak tahu secara persis di mana letak jantung. Anak tadi searching tentang letak jantung. Ya kayaknya di arah sebelah sinilah ya. Dia di sebelah kiri. Berarti di arah belakang yang sejajar dengan jantung itu. Di situ stempel kenabian. Syaitan gak bisa ganggu Nabi dari arah sana. Di sini disebutkan waqala Suhaili maudhi'u khatamin nubuwah, diceritakan mana letak khatamun nubuwah, stempel kenabian itu di pundak kiri Nabi alaihi salatu wasalam, di tulang belikat sana ya. Kenapa? Li'annahu ma'sumun min waswasati syaitan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam terjaga dari godaan syaitan. Wa dzalikal maudhi', dan tempat belakang itu yadkhulu minhu syaitan liwaswisa libni Adam. Anak Adam itu terganggu dari syaitan di belakangnya sana. Itu tempat masuknya syaitan menggoda anak Adam. Sehingga tatkala kita disebutkan min syarril waswasil khannas, bahwasanya tatkala seorang mengingat Allah, itu syaitannya jadi mengecil. Ketika kita lupa, maka dia semakin besar, semakin besar godaan dia kepada kita. Jadi ini berkaitan dengan letak khatamun nubuwah. Terus terang ana baru dapat hari ini. Karena selama ini yang ana baca ya secara umum ada di pundak Nabi alaihi salatu wasalam, tapi penjelasan Ibnu Hajar ini lebih detail. Jadi tempatnya di tempat setan meletakkan belalainya, menusuk menuju ke dalam hati. Ketika seorang manusia mengingat Allah, maka setannya akan mengecil, akan menjadi kurus dia. Namun tatkala dia lupa, maka semakin kencang godaan setan kepada manusia. Barakallahu fiik. Ya, ini kembali kepada pembahasan kita. Kita sudah tahu di mana letak stempel kenabian. Kira-kira di sana tempatnya. Dan pendeta Buhairah atau Bahira ini tahu dari sana ada stempel itu. Karena umur Nabi sudah 12 tahun sallallahu alaihi wasallam. Stempel itu dipasang ketika umur 4 tahun. Alaihi salatu wassalam. Kemudian pendeta itu pulang dan membuatkan makanan untuk orang Quraisy. Diundang makan mereka. Sewaktu mereka mendatangi undangan, Nabi SAW tidak ada. Nabi berada di antara unta-unta. Lalu Buhairah itu berkata, apa kata Buhairah itu? Panggil dia bersama kalian. Kemudian dia datang dan awan telah menaunginya. Awan menaungi Nabi SAW. Setelah mendekat ke kaum, ternyata naungan pohon itu telah melindungi tokoh Quraisy. Artinya orang-orang Quraisy sudah ada di bayangan pohon itu. Sehingga Nabi datang udah gak dapat lagi. Udah penuh tuh yang ada. Naungannya udah penuh. Lalu Nabi duduk di tempat yang ada sinar matahari. Tiba-tiba teduh pohon itu, naungan itu, pohon itu bergerak dan menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buhairah berkata, "Lihatlah bagaimana teduh pohon itu beralih menaunginya." Kemudian Buhairah berpesan agar tidak membawa Nabi Muhammad SAW ke Syam, ke Romawi, karena Syam pada waktu itu dibawa kekuasaan Romawi. Karena kalau mereka melihat Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti akan mengenalinya dan membunuhnya. Baik. Kemudian pada waktu mereka berdialog, berdiskusi, tiba-tiba ada 7 orang yang datang dari Romawi. Lalu Buhairah menjumpainya dan berkata, "Kalian ngapain datang ke sini nih? Ngapain kalian datang ke sini?" Mereka berkata, "Kami datang karena pada bulan ini ada seorang nabi yang telah melakukan perjalanan dan tidak ada jalan kecuali telah ditelusuri dan kami telah mendapat informasi bahwa dia melintasi jalan kamu ini." Tapi Ana mau bacakan bahasa Arabnya karena ana lihat ada sesuatu yang kurang tepat di terjemahan ini. Di sini disebutkan maja'a bikum. Buhayr bertanya, "Kalian kenapa datang ke sini?" Mereka mengatakan, "Ji'na, kita datang sebagaimana disebutkan di sini. Kami datang karena pada bulan ini akan keluar nabi akan melakukan perjalanan." Baik. Lalu 7 orang pasukan ini mengatakan, "Tidak ada sewalam yabqa tariqun illa bu'itha ilaihi binas." Tidak ada satu jalan kecuali di sana telah diutus orang-orang untuk mencari nabi. Jadi bukan berkata di sini ini ada yang kurang, kayaknya belum sempat diterjemahkan mungkin. Tolong ditambahkan. Disebutkan di sini tidak ada jalan kecuali telah diutus orang-orang untuk mencarinya. Artinya pasukan Romawi dikirim ke semua jalan. Terus wa inna qad ukhbirna khabarahu bi tariqika. Tadi ana dikasih tahu kalau dia lewat jalanmu ini. Apa kata pendeta ini? Qala afara'aytum amran. Dia mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika Allah berkehendak atas sesuatu? Adakah seorang dari umat manusia ini yang mampu untuk menahannya, mampu untuk menggagalkannya? Mereka berkata, tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, enggak mungkin. Kalau begitu, bai'atlah kepada Nabi ini. Maka mereka datang dan membaiat Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka di sini sebutkan fa'aqamu indahu, mereka sempat tinggal di tempat itu. Aqamu indahu artinya tinggal di tempat itu sementara. Qala, lalu mereka bertanya, siapa walinya? Dikatakan Abu Talib. Maka kemudian mereka meminta, di sini disebutkan Abu Talib senantiasa berusaha hingga dia mengambil kembali Muhammad dan mengutus bersamanya Abu Bakar dan Bilal. Ini kurang tepat jemaah. Sebenarnya mereka yang memaksa Abu Talib agar tidak membawa Nabi ke Syam. Jadi bukan mereka memaksa agar Abu Talib menyerahkan Nabi kepada mereka, enggak. Falam yazal yunashiduhu hatta raddaha Abu Talib. Sehingga Abu Talib pun merasa yakin dengan ucapan mereka. Akhirnya Nabi SAW dikirim untuk pulang ke Mekah bersama Abu Bakar dan Bilal, dan pendeta Buhaira membekalinya dengan kue dan minyak. Jamaah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Banyak yang mensahihkan. Tapi Al-Imam Adz-Dzahabi dan beberapa ulama mengingkari hadis ini. Ini sekadar ilmu buat kita bersama. Karena ada yang mengatakan kisah ini, bagaimana mungkin kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mendapatkan informasi ini dari pendeta, kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengingatkan pamannya dengan kejadian ini, Abu Talib, dan tidak pernah mengingatkan tokoh-tokoh Quraisy yang hadir pada waktu itu? Tidak pernah terjadi. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga ada Abu Bakar dan Bilal. Kemana Bilal pada waktu itu? Nggak ada. Bilal masih jadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar pun masih belum beriman. Umur Abu Bakar pada waktu itu, kalau Nabi 12 tahun, umur Abu Bakar sekitar 9,5 tahun. Umur Bilal ya habis di bawahnya lagi Bilal. Maka sebagian ulama mengingkari cerita ini, walaupun sebagian mensahihkan tanpa tambahan ada Abu Bakar dan Bilal. Tanpa tambahan ada Abu Bakar dan Bilal. Tapi ala kulli hal, kita akan ambil pelajaran. Karena Syekh termasuk yang menguatkan kisah ini, maka kita akan ambil pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi bersama Buhaira. Yang pertama, pelajaran pertama, di kisah Buhaira ini terdapat bukti bahwa ahlul kitab, bahwa orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, mereka mengetahui lewat kitab-kitab mereka sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya sifatnya, masa kedatangannya pun mereka tahu. Dari kisah Salman Al-Farisi kita bisa tahu tuh bagaimana pendeta terakhir yang menjadi guru Salman Al-Farisi mengingatkan, gak ada lagi nih, sudah tidak ada lagi orang yang seperti aku dalam menegakkan kebenaran. Dan dia cerita, tapi ini sudah dekat masa keluarnya seorang nabi. Lalu Salman dikasih arahan untuk berangkat menuju ke Madinah. Berarti masanya mereka tahu. Adapun pengingkaran mereka terhadap risalah, pengingkaran itu bukan karena kebodohan, tapi mereka mengingkari atas dasar ilmu. Berarti apa yang menyebabkan? Sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sombong, apa jawab beliau alaihi salatu wassalam? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut sombong itu apa? Menolak kebenaran, tahu kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat sombong. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 89 tentang ilmu ahlul kitab dengan nabi yang akan diutus. Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Nih, kata Allah, yang artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka punya Taurat, mereka punya Injil, mereka punya ilmu sebelumnya. Maka mereka disebut Ahlul Kitab. Padahal Allah menyebutkan tentang realita yang ada pada masa itu. Wa kanu min qabl. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi. Tuh Ahlul Kitab biasa tuh. Orang-orang Yahudi Nasrani biasa minta Nabi. Agar apa? Agar Nabi diutus. Sehingga mereka memiliki pemimpin yang dengan pemimpin itu mereka bisa memenangkan. Mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka sebelumnya biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui. Mereka tahu. Sifatnya tahu, tempat hijrahnya tahu, waktunya tahu. Falamma ja'ahum ma'arafu. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui, mereka beriman. La kafaru bih. Mereka kufur dengannya. Dan ini kadangkala terjadi dengan kita. Kita mungkin lagi dialog sama orang, kita kata enggak. Ana minta dalilnya. Kalau ada dalilnya, ana mau ikut. Ditunjukkan dalilnya, aduh. Oh enggak. Enggak bisa tuh. Subhanallah. Engkau tahu. Ini orang-orang tahu. Dan mereka kufur. Apa yang terjadi? Falaknatullah al-kafirin. Maka laknat Allah untuk orang-orang kafir. Dan jamaah, kalau kita lihat orang-orang Yahudi, di buku-buku mereka, di omongan-omongan mereka, mereka percaya akan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu dalam kitab mereka. Sehingga orang-orang Yahudi yang dapat hidayah, itu mereka dapat hidayah atau mereka masuk Islam setelah mereka mengecek kebenaran. Tahu benar, mereka beriman. Tapi ternyata kebanyakan mereka la yu'minun. Mereka tidak beriman. Taib. Yang kedua. Hikmah dari kisah Buhaira atau Bahira. Kisah Buhaira, dalam kisah Buhaira terdapat kesaksian Ahlul Kitab terhadap Ahlul Kitab. Kesaksian Ahlul Kitab, ini yang ngasih saksi ini seorang pendeta. Sehingga orang-orang Nasoro gak bisa nolak sebenarnya. Seharusnya Bahkan itu kesaksian seorang ulama, dari ulama Bani Israel, atas kebenaran Rasulullah SAW dalam kenabiannya. Dan kesaksian terhadap orang-orang Nasara atas kebencian mereka, bahwa mereka akan memusuhi Nabi SAW. Dari mana? Kan Buhairah ngomong, jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan, mereka mencari. Mereka hendak membunuhmu. Mereka tahu, mereka benci dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ingin, ini ahlu kitab. Mereka ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini berdasarkan firman Allah, wa syahida syahidun min ahliha. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian ini. Syekh mendatangkan ini ketika kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang menjadi saksi atas kesucian Nabi Yusuf alaihissalam? Bahwa Nabi Yusuf tidak terlibat dalam permasalahan tersebut. Bahwa itu adalah konspirasi wanita. Siapa yang menjadi saksi? Saksinya adalah dari keluarga wanita tersebut. Sehingga mereka tidak bisa nolak kesaksian tersebut. Oleh karena itu dikatakan kepada ahli kitab, ulama mereka bersaksi atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersaksi akan permusuhan yang keras dari kaum Nasrani. Mereka tidak suka sama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka benci. Dan sampai hari ini kebencian mereka semakin tampak. Mereka berusaha menutupi dengan bercerita tentang perdamaian. Bercerita bahwa agama mereka adalah agama yang damai, agama yang cinta dengan assalam, peace. Mereka sebutkan. Tapi enggak. Itu hanya di depan. Tapi dalam hati dan di belakang, mereka benci. Dan Allah mengatakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha, tidak akan senang, mereka tidak akan duduk nyaman, mereka tidak akan tidur nyenyak, mereka tidak akan hidup tentram. Sampai kapan? Sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Mereka berulang kali ingin membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan mereka pernah berusaha untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi, mereka ingin membunuhnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, mereka berusaha untuk membunuhnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, mereka berusaha untuk mencuri jasadnya. Ini pertanda kebencian itu terus berlanjut. Dan bukan turun, terus tambah naik. Sampai kapan? Ya nggak ada batasnya. Intinya sampai kita ikut agama mereka. Taib. Yang ketiga, sebagian orang-orang Nasara mengomentari pertemuan Buhaira dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka mengatakan, apa yang dikatakan atau yang disampaikan Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi adalah pelajaran dari Buhaira. Nabi itu dapat belajar dari dia itu. Nabi itu gak dapat wahyu. Nabi itu belajar dari Buhaira. Maka kalau engkau berpendapat seperti itu, Nabi Muhammad SAW dapat pelajaran dari Buhaira. Kalau memang demikian, maka patut dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak menerima pernyataannya? Nabi dapat ilmu dari Buhaira, alim dari ulama Nasara. Kalau begitu, kenapa kau enggak mengikutin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang kebatilan akidah Trinitas, penghapusan dosa dengan penyalipan, dan kenapa menolak doktrin yang dibawakan Nabi Muhammad SAW dari pendeta tersebut? Ini kalau kita mengatakan, yaudahlah, kau benerlah, Nabi dapat dari mereka, dapat dari pendeta. Tapi kenapa kau enggak terima itu ajarannya? Tauhid. jamaah, kepada orang-orang Nasrani pada hari ini. Kenapa orang-orang Nasrani pada hari ini tidak menerima pernyataan dari sesepuh mereka tentang kebatilan akidah mereka? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah mengatakan telah kafirlah. Ya, sebagian mengatakan, Ustaz, kita enggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Iya, betul lah. Enggak boleh kita memudah gampang-gampang memvonis orang kafir, enggak. Tapi sekarang kita sedang membacakan ayat. Allah mengatakan laqad kafarol ladzina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu maryam. Siapa yang kafir? Orang yang mengatakan Allah itu ialah al-masih putra Maryam. Ini sebagian pernyataan orang-orang Nasrani sampai hari ini. Mereka mengatakan hal itu. Lalu mereka mengklaim Nabi Muhammad SAW belajar dari pendeta mereka. Dan Nabi mengajarkan kepada Tauhid. Dan tentunya tidak benar. Nabi mendapatkan pelajaran dari mereka. Mereka mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Yang ngajarin itu manusia. Lah. Yang ngajarin itu Jibril dapat wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sesungguhnya kafirlah. Siapa yang kafir? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Oknum, mereka punya tiga oknum. Allah oknum dari yang tiga. Orang yang mengatakan itu, maka dia telah kafir. Kenapa? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Allah Jalla Jalaluh. Kalau memang perkataan tersebut bersumber dari Buhaira, maka kenapa kalian tidak menerimanya? Orang-orang Nasara. Nih, kata engkau ini dapat dari Buhaira. Haibati fillah. Maka apa yang kita simak dari kisah Buhaira? Tadi kita sampaikan bahwasanya memang ada perbedaan di antara para ulama tentang keabsahan kisah tersebut. Sebagian menerima, sebagian menolak. Sebagian menerima dengan catatan. Seperti tadi, kisah Abu Bakar dan Bilal tidak masuk. Itu termasuk mungkar. Ada kisah-kisah yang mungkar yang disebutkan dalam kisah tersebut. Tapi secara umum, yang masyhur peristiwa itu terjadi. Nabi alaihissalatu wassalam tatkala berumur 12 tahun, beliau berangkat ke Syam. Di sana beliau hendak berdagang. Dan pelajaran lain yang kita bisa ambil dari kisah ini, kita lihat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam umur 12 tahun sudah berdagang. Sudah ikut berdagang, ikut membantu. Dan ini pelajaran buat para orang tua. Agar anak-anaknya mulai diajarin mandiri sejak kecil. Sejak anak itu sudah bisa memahami ucapan orang tua, ajarin mandiri. Suruh nyapu rumah sendiri. Anak-anak kadangkala sepatu pulang sekolah gak tahu ditaruh di mana, besok pagi bingung. Orang tuanya yang mencarikan sepatunya. Maka pelajaran para orang tua berusaha untuk membuat anaknya berjalan sendiri. Diajarin kerja, gak apa-apa ajarin kerja. Jualan, Masya Allah, ajarin jualan. Ustaz, katanya anak-anak kalau tahu fulus, Ustaz, akhirnya gak sekolah. Ya, kalau memang sekolahnya itu untuk cari fulus, ya udah sekarang bisa cari fulus sih. Kalau memang sekolahnya untuk cari fulus. Tapi kalau sekolahnya bukan untuk cari fulus, umpamanya, maka ya diajarin anak-anak, suruh fokus belajar. Karena terus terang banyak anak-anak muda yang sudah SMA belum mandiri, yang sudah kuliah belum mandiri, lulus kuliah gak mandiri, masih bingung mau kerja apa gak tahu. Akhirnya pengangguran. Akhirnya orang tua masih ngasih uang saku sama anak. padahal anaknya sudah lulus kuliah. Lalu buat apa duit dikeluarkan 6 tahun SD, 6 tahun SMP, SMA, kuliah 4 tahun, puluhan juta, sebagian ratusan juta. Lulus anaknya gak bisa kerja. Maka alhamdulillah sekarang banyak orang mulai ya mengarahkan anak untuk kejuruan. Ya kejuruan dari SMP bisa kejuruan nantinya. Jadi mereka sudah menuju kepada sesuatu yang memang jadi target dia dalam kehidupan ini. Pelajaran-pelajaran yang kurang penting, udah aku gak penting itu. Aku nanti mau kerja umpama jadi mekanik aku. Apa yang aku butuhkan sebagai mekanik, ya sudah dari kecil sudah diarahkan. Dengan catatan tetap basic agamanya dikuatkan, itu yang penting buat mereka. Sehingga mereka bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Jadi manusia yang beretika dan berkarakter mulia. Baik, kita akan masuk ke Hilful Fudul, tapi ana rasa ini pembahasan cukup panjang ya. Ana rasa kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Nah. Ibu, ada yang bertanya langsung Ibu. Ada yang terlepas? Bisa. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad agak menyimpang dari materi. Kenapa kalau sedang diberi pelapangan rezeki oleh Allah, perilaku saya sangat baik, santun, empati, dan sifat-sifat yang baik. Tetapi kalau sedang terbatas rezekinya, seringkali marah-marah. Mohon solusinya Ustaz. Saya untuk berdoa untuk dijauhkan dari sifat yang suka marah-marah. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini masya Allah jemaah. Memang manusia itu kayaknya nggak jauh dari yang disebutkan tadi. Jadi ada orang kalau dapat rezeki, masya Allah senang banget, dunia ini jadi indah buat dia. Kalau lagi punya duit, Allahu Akbar, itu rumput yang kering jadi hijau. Entah ada apa dengan harta, karena memang harta ini ujian. Dan Allah menyebut harta itu khair. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Manusia itu benar-benar memiliki cinta kepada kebaikan, cinta mati, cinta yang dahsyat sekali dengan harta. Sehingga apabila sesuatu yang dia cintai ada pada dirinya, hidupnya akan bahagia. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Bagaimana supaya kita bisa mengatasi sehingga tatkala dalam kondisi sempit kita tetap bahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Telah sukses seorang yang dapat hidayah Islam dan dikasih rezeki yang cukup, yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan Allah bikin dia qanaah. Artinya menerima. Kita kadang-kadang enggak nerima. Nerima dengan apa yang Allah berikan. Maka sifat menerima ini yang perlu ditumbuhkan dalam hati kita. Menerima takdir ilahi. Tatkala rezeki kita hari itu hanya 100 ribu, kita mengatakan alhamdulillah. Ana yakin ini baik buat kita. Tatkala rezekinya 50 ribu, dia katakan alhamdulillah. Senantiasa kita menjaga keimanan kita dengan cara seperti itu. Allah menyebutkan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Senantiasa berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia kena kesusahan, dia jadi putus asa, jadi gampang marah, jadi gampang memaki. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dapat rezeki kadang kala pelit. Tapi tadi kan enggak Ustaz, anak kau dapat rezeki, alhamdulillah Ustaz. Anak baik sama orang. Berarti kau punya satu sifat, yaitu kalau susah kau jadi enggak baik. Bagaimana caranya? Allah katakan illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat, jaga sholatmu. Alladzinahum ala sholatihim daimun, yang sholatnya senantiasa dijaga. Artinya bukan asal-asalan sholat. Artinya bukan bolong-bolong sholatnya. Sholatnya senantiasa tepat waktu. Ada istiqomah di diri dia. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Mereka suka bersedekah. Artinya kau bersedekah jangan nunggu kaya. Ketika kau miskin, kau bagi juga. Tadi, kalau miskin gampang marah-marah. Kau kalau punya 100 ribu, kau sedekah sesuai dengan 100 ribu. Kau hanya memiliki 10 ribu, kau tetap sedekah. Tapi dengan nilai ya sesuai yang kau miliki. Jangan menunggu uangmu banyak baru bersedekah. Sehingga bisa jadi tatkala uangmu banyak, kau juga tidak bersedekah. Ini untuk menjaga hati kita ya, agar tidak gampang berkeluh kesah. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, mereka percaya dengan adanya hari pembalasan. Dunia bakal ditinggalkan. Kenapa kau harus susah? Jamaah, ketika engkau melihat orang rumahnya 1 hektar, atau kau ingin beli kebun yang luasnya 500 hektar, mungkin kau berpikir enggak mungkin. Ya. Tapi itu bagi Allah mudah sekali. Allah yang memiliki bumi ini. Bumi semuanya milik Allah. Semuanya. Allah mau kasih kau 1 kota, mau kasih kau se-Jakarta, itu sangat sedikit, sedikit, gak ada harganya. Karena apa? Karena Allah akan kasih kau di surga 10 kali lipat bumi, dunia ini. 10 kali lipat dunia ini. Allah akan kasih buat kau nanti. Maka, tadi tumbuhkan keimanan dengan yaumiddin. Walladzinahum min azabi rabbih musyfiqun. Takut dengan azab Allah. Maka sehingga gak marah-marah lagi Allah. Kenapa aku harus marah-marah? Kenapa aku harus susah? Ya sudah, nerima. Sehingga hidupmu akan nyaman. Kemudian disebutkan sifat-sifat yang lain, yang mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali untuk istri mereka dan budak-budak mereka. Mereka adalah orang yang menjaga amanah, menjaga kesaksian mereka, dan Allah tutup lagi, mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Maka tadi, kalau ada orang yang merasa susah hidupnya, karena rezekinya sempit, maka kau sebenarnya orang yang belum punya sifat qanaah. Kau perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan adanya hari pembalasan. Kau perlu mengecilkan dunia ini. Mengecilkan. Nabi seringkali mengingatkan sahabat tentang remehnya dunia ini. Supaya hati mereka tidak terpaut dan tergantung dengan dunia. Tapi dunia ini sarana menuju akhirat. Nah, kau perlu cari dunia, kau gunakan untuk bekalmu menuju akhirat. Tapi kau cari dunia bukan untuk dunia. Kau cari dunia bukan untuk dunia. Karena kalau kau cari dunia untuk dunia, ya kau seperti orang yang mengejar Fata Morgana. Tidak akan pernah sampai. Karena yang kau kumpulkan sejatinya akan hilang dan sirna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan banyak baca-baca la haula wa la quwata illa billah. Baca hasbunallahu ni'mal wakil ya. Baca firman Allahu man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Naam. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar meraih kenikmatan dalam sholat? Dan apa doa agar hati tenteram? Syukran Ustaz. Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang memang seharusnya menjadi apa ya, menjadi target kita semua. Kita semua sholat. Setiap hari kita sholat. Dan kita merasakan ada waktu-waktu tertentu yang subhanallah, subhanallah. Kita seakan-akan tidak ingin sholat itu cepat selesai. Kita ingin lama-lama bermunajat. Kita ingin lama-lama bersujud. Kau cari tahu kenapa seperti itu. Biasanya tatkala kita kena musibah, tatkala kita punya hajat, tatkala kita ada keperluan sama Allah, maka berarti kau harus tumbuhkan dalam hatimu kalau engkau berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan kau butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah, jemaah. Memang sih kadangkala kita menganggap musibah itu urusan dunia aja. Coba tatkala kau berbuat maksiat, kau ingat, ya Allah, kalau bukan kau, ya Allah, yang bantu aku akan terus terjumus dalam maksiat ini. Maka dengan cara seperti itu, kau akan sholat dengan penuh kekhusyuan. Karena kau ketika sujud, mau minta sama Allah. Aku mau minta nih sama Allah. Mulai dari Allahu Akbar, kau sudah hadirkan, aku mau minta sama Allah. Aku memohon sama Allah. Aku punya masalah nih, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tentunya dibantu dengan memahami bacaan sholat itu sendiri. Jadi ketika mau sholat, kenapa Nabi Alaihissalam menganjurkan kita untuk tidak menahan hajat kita ketika mau sholat? Karena itu mengganggu kita. Begitu pula dengan hajat yang lain. Kalau kau mau sholat, kau kepikiran kompor udah dimatikan belum? Kau berangkat ke belakang. Berangkat ke belakang. Kau lihat, selesai. Soalnya kalau kau enggak, kayaknya udah aku matikan. Kok Allahu Akbar, datang lagi tuh setan. Kayaknya belum loh. Kok kayaknya belum matikan kompor. Masa ya? Akhirnya sepanjang sholat kau mikirkan itu. Apa aja? Kenapa kita ketika sholat usahakan HP-nya dimatikan? Nggak, Ustaz, anda di rumah kok, Ustaz. Nggak perlu anda matikan, Ustaz. Ketika tuh bunyi dering HP, kau sholat, kau kepikiran. Siapa kira-kira ya yang teleponnya? Kayaknya fulana, kayaknya. Akhirnya kepikiran sama dia. Ketika telepon itu berulang kali, aduh, kayaknya penting banget ini. Kayaknya ada apa-apa. Maka kita akhirnya jadi gak khusyuk sholatnya. Maka tadi, segala sarana kekhusyukan perlu kita hadirkan. Baik sarana materi atau sarana hati kita sendiri yang kita perlu persiapkan. Bacaan sholat yang kita perlu membaca, menghafal ayat-ayat Quran yang baru. Artinya tambahan hafalan baru ya. Kemudian bacaan-bacaan sujud, bacaan-bacaan ruku. Sehingga kita semakin menghayati dan konsentrasi dalam sholat kita. Adapun pertanyaan kedua berkaitan bagaimana mendapatkan hati yang tenang. Itu pertanyaan yang jawabannya sangat mudah. Dan solusinya sangat sederhana. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman yang hati mereka damai, tentram dengan apa? Dengan zikrullah. Bukankah dengan zikrullah hati itu tenang? Udah itu kuncinya. Sehingga kalau kau lagi galau, lagi bingung, lagi suntuk, berhenti kau. Kau ambil wudhu. Kau duduk. Kau di waktu duha, kau hamparkan sejadah. Kau berzikir. Habis sholat duha, kau berzikir. Baca Rabbil Firli wa Tub Alayya, innaka antat tawwabul ghafur, 100 kali. 100 kali kau hitung. Ustaz, ana kalau ngitung pakai jari, kau lupa, Ustaz. Mau pakai tasbih. Ya, boleh pakai tasbih, tapi lebih baik kau pakai jarimu. Tapi kalau ada orang mau pakai tasbih, tafadhol. Namun tetap ingat, yang lebih afdol adalah dengan jari. Ketika orang mengingat Allah. Cuma kan kadang orang gak ngitung. Kita tuh kadangkala kalau gak ngitung, jemaah, kayaknya udah banyak. Udah merasa banyak. Kenapa? Karena kita sedang berperang melawan syaitan. Syaitan tuh paling gak suka kalau ketemu orang zikir. Karena orang yang berzikir itu seperti orang yang menyelamatkan dirinya dalam benteng. Makanya kalau antum lihat buku doa-doa itu yang dikarang oleh Syekh Sa'id Al-Ghahtani, beliau menamakannya Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Dengan zikrullah kau akan tenang. Kemudian jauhkan dari dosa-dosa. Karena dosa itu membawa kegalauan, membawa naas, membawa sial. Itu dosa. Sehingga yang kau rasakan dari kegalauan itu jangan-jangan karena dosa yang kau lakukan. Maka tinggalkan sebab-sebab kegalauan, kau akan tenteram hidupmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sering merasakan gila di bawah tulang belikat. apakah ini tanda adanya godaan syaitan? Jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah, wallahu a'lam bishawab, mungkin salah tidur dia atau apa, tapi yang jelas kita tadi berbicara itu penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ kita bisa memahami min syarril waswasil khannas, wasanya ada setan yang namanya masmusadana zan, astaghfirullah latim masyaitan diyusawis semuhu. Tunggu anak, kok lupa namanya. Min syarril waswasil khannas, astaghfirullahaladzim. Saya mana lupa nama setan yang suka ngasih was-was itu. Nah, memang kalau dari yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi, bisa jadi memang dia di situ letaknya. Tapi kalau kau sakit tulang belikatmu, ya kau ruqyah, enggak ada masalah. Karena ruqyah itu obat untuk penyakit fisik dan obat untuk penyakit non fisik. Kau baca Al-Qur'an Karim, kau pegang ya. Kau baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kau baca 7 kali ya. Semoga Allah sembuhkan sakitmu di sana, tapi yang jelas ada setan yang menggodain kita. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan setan itu ikut aliran darah dalam penggodaannya kepada manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Bagaimana hukumnya membesuk orang sakit tapi suami si kehadiran kami, padahal si sakit sangat mengharapkan kehadiran kami, sebab kami dan si sakit bersaudara kandung. Afwan, barusan terputus. Bisa diulangi? Di luar tema, bagaimana hukumnya membesuk orang sakit tapi suami si sakit tidak meridoi kehadiran kami, padahal si sakit sangat mengharapkan kehadiran kami, sebab kami dan si sakit bersaudara kandung. Allahu Akbar. Ya jemaah, ini kayaknya ada keributan antara periparan ya. Kalau tadi dikatakan ini saudara kandung mau jenguk saudaranya sendiri yang sakit, tapi suami iparnya itu, artinya suami adiknya atau suami kakaknya itu tidak meridhai kehadirannya, maka ini termasuk memutuskan silaturahim. Karena apa penyebabnya sebenarnya? Kalau ada masalah di dirimu, kau punya masalah sama si suaminya, maka kau datang minta maaf. Karena ada asap, ada api. Terkadang ada permasalahan-permasalahan yang kita merasa tidak salah, sehingga kita merasa, kenapa sih dia kok kayak gitu sikapnya? Salahku apa? Kau datang minta maaf kepada mereka. Mungkin ada sikap-sikapmu yang selama ini membuat dia tidak nyaman, sehingga kehadiranmu ke sana jadi beban buat dia. Itu bisa jadi terjadi. Kalau kesalahannya enggak, Ustaz, yang masalah itu memang dianya. Dia nih memang dari awal orangnya enggak benar. Bagaimana sikapmu? Seperti kata Allah Jalla Jalla, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang lebih baik, bukan dengan keburukan yang sama. Keburukan dan kebaikan tidak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama memang. Tapi kita menyikapi manusia tidak sama dengan menyikapi syaitan. Menyikapi syaitan maka dengan cara a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Adapun menyikapi manusia, manusia itu asalnya baik. Dia punya sifat baik. Dasar manusia itu baik. Maka kita perlu membalas dengan yang lebih baik. Semoga dia balik kepada asalnya menjadi baik pula. Tetap kau berusaha. Apalagi kalau memang adikmu yang saudara kandungmu itu, kalau kau datang mungkin dia akan cepat sembuh ya. Senang dengan kedatanganmu. Atau kau bisa cari waktu-waktu tertentu. Artinya kau cari waktu-waktu tertentu yang gak ada tuh suaminya. Kalau datang kau bisa berkunjung ke sana menjumpai saudaramu, tapi tetap dengan cara yang lebih baik kau balas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat, mau bertanya, saya mempunyai teman dan tetangga yang non-Islam dan sering ngobrol ke rumah. Bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan Ustaz? Barakallahu fiik. Naam, masyaallah. Ya, ini berkaitan dengan berteman dengan non-muslim, bertetangga dengan non-muslim. Bagaimana sikap seorang muslim? Islam agama rahmatan lil alamin. Kita diperintahkan berbuat baik kepada seluruh manusia. Muslim, non-muslim. Dengan hak yang berbeda-beda tentunya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada binatang-binatang. Walaupun ada binatang-binatang yang berbuat baik dengan mereka dengan cara membunuh mereka. Seperti ular umpamanya. Ada aturannya dalam Islam. Bagaimana dengan tetangga kita yang non-muslim? Apa yang wajib kita lakukan, mamanya? Kita berusaha berbuat baik sama dia. Tunjukkan keindahan Islam. Tapi Nabi pernah berpesan, La tusahib illa mu'minan. Jangan kau jadikan sahabat kecuali orang beriman. Kalau sekedar kenal, enggak ada masalah. Tapi sahabat, jangan, kata Nabi SAW. La tusahib illa mu'minan. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai kau itu mengundang orang untuk makan di rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau sudah mulai masuk rumah kita, makan di rumah kita, ini mah udah deket banget nih. Maka usahakan orang bertakwa. Jangan sampai kau masukkan orang yang tidak bertakwa. Muslim gak bertakwa aja kita suruh hindari. Maka berkaitan dengan berteman, sekedar kenal gak ada masalah, kita berbuat baik sama tetangga kita, sama teman kita, mudah-mudahan kita bisa. Ya, kalau kau cinta sama temanmu, bentuk cinta yang paling utama jamaah adalah menyelamatkan dia dari api neraka. Itu cinta yang sesungguhnya. Tapi sebagian kan enggak. Sebagian aduh enggak enak Ustaz, risih lah mau dakwain dia, mau ngomong tentang agama subhanallah. Kalau kau cinta sama dia, ingat cinta yang sebenarnya adalah tatkala engkau menyelamatkan orang-orang yang kau cintai dari api neraka. Hadihi haqiqatul mahabbah. Itu hakikat cinta. Tapi kalau kau sekedar mau ambil maslahat dari dia, basa-basi sama dia, ya udah. Kau berarti tidak cinta sama dia. Maka paling tidak tadi berkaitan dengan teman kita, tetangga kita, berbuat baiklah sama mereka. Walaupun mereka non-muslim, dengan catatan mudah-mudahan kau juga bisa membawa dia kepada Islam dengan doa-doa yang kau panjatkan. Dengan permohonan kepada Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa itu menjadi penutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Pelajaran agar kita tidak sombong. Agar seorang muslim berusaha untuk bekerja, tidak malas dan tidak bergantung kepada manusia. Dia bergantung kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita belajar pada hari ini juga kisah bagaimana Nabi SAW berdagang ke Syam. Dan bagaimana kebenaran sebenarnya sudah diketahui oleh orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Mereka menolak kebenaran bukan karena kebodohan. Tapi mereka menolak kebenaran karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk mati di atas agama ini dan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.